tulusan adanya. Benarkah kau sayang padaku dengan aku seperti ini? Dan bila itu benar bagimu, buktikanlah semua rasamu. Kau harus bisa buktikan rasa cintamu kepadaku. Aku pun ingin tahu sampai di mana kau mencintaku. Yakinkah kau memilih aku hingga kau berniat menungguku? Bukannya aku tak percaya dengan ucapan dan bibirmu. Dan bila itu benar bagimu, buktikanlah semua rasamu. Kau harus bisa buktikan rasa cintamu kepadaku. Aku pun ingin tahu sampai di mana kau mencintaku. Cintamu kepadaku. Aku pun ingin tahu sampai di mana kau mencintaku.